Dan ini kata para ulama sebenarnya dia Thank you. dari kota Makassar 70 km Dengan masalah dia kalau di kendaraan. Sholat seperti misalnya gempa bumi, bencana alam umumnya, gitu kan? Atau khawatir serangan musuh yang tiba-tiba bisa datang. Atau kalau zaman sekarang ulama bilang dia mau operasi, sudah mau dioperasi, terus dia akan dibius total semua. Nanti dia bangun khawatir lepas waktu asarnya. Setelah duhur dia boleh menjamak duhur asar, tapi tanpa qasar ya. Ini cerita jamak aja, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Karena ini pernah terjadi, Nabi SAW mengerjakan di Madinah dalam kondisi kekhawatiran yang terjadi. Khawatir Madinah diserang oleh musuh, kan gitu. Pada saat itu, beliau mengerjakan duhur di waktu duhur itu 4 rakaat. Dan langsung waktu itu mengajak sahabat untuk mengerjakan asar juga 4 rakaat. Jadi tidak nunggu waktu asar datang. Karena pada saat itu siaga kalau Madinah diserang oleh musuh seketika. Juga beliau mengerjakan maghrib di waktu maghrib dan isya ditarik dijamak di waktu maghrib oleh Nabi SAW. Sementara beliau di Madinah. Dan ulama mengatakan sebenarnya semua keringanan yang dibolehkan dalam syar'i pada saat orang itu dalam keadaan khawatir hal-hal yang membuat nanti dia tidak bisa mengerjakan sholat di waktu nanti. Kita lagi sholat, ternyata hujan keras. Khawatirnya nanti ini sekarang harus pulang, waktu duhur misalnya. Sudah harus pulang, orang semua bubar mau pulang. Tapi hujan keras. Ini mungkin tidak bisa berhenti sampai malam. Kemudian juga dikhawatirkan nanti mati lampu, mungkin banjir yang besar. Maka boleh jamak dengan asar. Kemudian setelah itu orang pulang. Ya menyelamatkan, kayak sekarang kejadian banjir di Jakarta. Itu bagi orang-orang yang sedang di daerah banjirnya. Kalau mereka belum diungsikan, mereka tetap sholat duhur asar itu jamak tapi tanpa qasar. Dibolehkan karena keadaan yang terjadi. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah sholat jamak dan sholat qasar. Kita masuk sekarang tentang sholatnya orang sakit. Jika orang sakit tidak mampu berdiri, maka dia boleh bersandar kepada sesuatu. Kalau dia tidak mampu ya, misalnya kita berdiri pusing, tapi kalau kita sandar di tiang gak apa-apa, bisa, maka sandar saja, gak masalah. Ini kalau dia tetap mau berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu, boleh dia sambil duduk. Jika ia tidak mampu juga, dan duduk ini bebas dalam keadaan apapun. Misalnya dia bisa duduknya bersila, atau dia duduknya pakai iftirash ya, atau dia tawarruk duduknya, duduk di atas telapak kakinya yang kiri itu seperti tahiyat pertama itu iftirash namanya. Tawarruk meletakkan bokongnya di tanah, itu juga boleh. Yang mana membuat dia bisa tenang sholat. Kalau dia tidak mampu, dia boleh berbaring. Dan disunnahkan sebenarnya miring ke arah lambungnya. Jadi ke arah sisi kanannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia sholat sambil terlentang. Jadi terlentang itu lurus, itu terakhir. Kalau masih bisa balik sisi kanan, sisi kanannya. Kalau enggak bisa, baru dia terlentang. Dan boleh melonjorkan kakinya ke arah kiblat. Dan melakukan sujud dengan cara membungkukkan lebih rendah dari rukuknya semampunya. Kalau tidak bisa, maka boleh dengan isyarat matanya. Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa shalli ala jambik fa in lam tastati' fa shalli mustalqiyan." Siapapun di antara kalian bisa sholat sambil berdiri, kerjakanlah. Kalau tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring miring di atas lambung. Dan jika tidak mampu, maka sholatlah sambil terlentang. Baik, kita lihat waktu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Masalah sholat jamak qasar ini dengan sholat orang sakit. Enggak kedengaran. Kalau sholat di atas kendaraan, wudunya. Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau sholat di atas kendaraan, bagaimana wudunya? Tentu, ya, kalau kayak sekarang ya, zaman dulu kita kalau ada unta itu agak sulit ya. Kecuali kalau dia ada perbekalan air. Kalau sekarang saya selalu sarankan begini. Kan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan gitu. Dan sekarang kan masih mudah kita untuk membeli air mineral di pinggir jalan gitu kan. Bisa berwudu dengan cara membuka misalnya kaca jendela mobil, atau kalau motor bisa mampir di samping kan gitu, dalam kondisi dia harus mencuci tangannya misalnya, dia istilahnya dia berhenti sejenak untuk berwudu. Dan dilakukan hanya kewajiban, telapak tangan sekali, kumur-kumur dan hidung sekali, wajah sekali, telapak tangan sampai siku sekali, kepala dan kaki sekali-sekali semuanya. Apalagi kalau dia menggunakan kaos kaki atau khuf ya, itu boleh mengusap di atasnya, asalkan syaratnya satu, pada saat dia memakai kaos kakinya itu memang dalam kondisi dia sudah bersuci sebelumnya. Jadi berwudu dulu, kemudian pakai kaos kaki dari rumah. Ternyata di tengah jalan, maaf, keluar angin. Atau mampir kencing. Kalau dia wudu lagi, cukup dia usap kaos kakinya nanti kalau pas tiba di kaki. Karena dia sudah masukkan tadi dalam keadaan suci sebelumnya. Tapi kalau orang pakai kaos kaki, belum berwudu sebelumnya, tidak boleh, dia harus buka. Tidak bisa, harus dibasahkan kaos kakinya. Sama kasus saya sering tuntun jemaah haji saya dan jemaah umroh. Itu kalau lagi tawaf, kadang-kadang terus batal wudunya, gimana caranya itu? Kamar mandinya jauh, maka cukup pergi ke tempat air zam-zam, ambil segelas air zam-zam, lakukan yang wajib saja. Bisa dilakukan hal wajib. Dan kata ulama, boleh sebenarnya mengusapkan air, bukan menuangkan ya, mengusapkan. Karena di dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, dikatakan Nabi SAW itu berwuduk dengan, kalau kita ukuran sekarang itu seperempat sak ya, mungkin cuma satu gelas saja, boleh berwuduk dengan segelas air, cukup. Karena menyambil air kemudian menjamahkan di anggota tubuhnya. Jadi tidak selamanya wudu itu harus gebiar-gebiar air gitu. Ya, jadi bisa dengan mengusapnya. Sama kalau orang sakit kemudian diraup pakai kain basah, digosokin anggota tubuhnya, itu juga dibolehkan. Tapi ini dalam kondisi-kondisi yang darurat ya, dalam kondisi darurat. Baik, kalau seandainya tadi Anda naik kendaraan tidak bisa mampir, mungkin hujan keras, mungkin macet, gak bisa berhenti. Kayak misalnya kalau orang lagi mudik lebaran, dia pakai mobilnya, itu kan macet sekali, gak bisa berhenti. Memang dia stuck di tempat. Kalau dia tinggalin mobilnya, maka nanti kalau lagi jalan susah. Dia boleh sholat dalam kondisinya dia kalau masuk waktu sholat, walaupun dia tidak mampir. Kalau dia temukan masjid, alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau naik motor? Ulama juga membahasakan sama. Kalau dia bisa mampir, baik, lebih baik. Kalau dia tidak mampu mampir di satu masjid misalnya, dan memang itu lagi kondisinya becek misalnya, susah sekali, minimal dia cari tempat bisa berhentiin motornya, dan dia sholat di atas motornya, tapi diberhentiin motornya. Tentu kalau lagi jalan kacau balau, gak mungkin kan gitu ya. Ini kalau mobil masih bisa, tapi kalau motor gak bisa, maka dia harus berhenti, dia duduk di atas motornya sambil dia sholat semampunya ya, semampunya, itu tidak ada masalah gitu ya. Ya, kalau tidak ada air boleh tayamum ya. Boleh tayamum, dan saya sudah pernah contohkan tayamum itu jemaah sekalian, adalah mengambil debu ya yang terdekat dengan kita. Bukan mencari debu ya, karena banyak orang cari tempat yang banyak debunya baru ditepuk. Tidak, kata ulama, baju kita ini sekarang berdebu, baju ini sebenarnya berdebu. Jadi kalau kita lagi di pesawat mau tayamum, tidak ada air misalnya, maka Anda mau tayamum, Anda boleh menepuk kursi atau menepuk celana kita, selama itu suci, enggak ada masalah. Itu sudah ada debunya kok. Bukan berarti debu yang dibayangin banyak gitu. Apalagi ada orang yang ngawur mau kumur-kumur dengan debu gitu. Bagaimana bisa itu? Tidak mungkin. Tayamum itu hanya menepuk saja tempat yang ada debunya, kursi, pakaian kita sendiri ada debunya, sudah cukup. Dan itu cuma satu kali tepukan jemaah sekalian. Hadis sahih menyebutkan satu kali tepukan. Menepuk sekali, kemudian mengusap telapak tangan kita. Ya. Menepuk itu, kemudian langsung mengusap wajah. Yang disunahkan cuma dua ya. wajah dan telapak tangan sampai siku. Jadi menepuk, langsung mengusap wajah, mengusap saja sekali, kemudian tidak menepuk lagi, dengan itu saja langsung menarik telapak tangan kanan seperti kalau uduk ke depan, dan telapak tangan kiri dari depan ke belakang. Selesai tayamumnya. Selesai tayamum. Jadi tayamum itu bukan seperti orang berwudu, apalagi mau cari debu untuk ditaruh di kaki, untuk ditaruh di kepala, itu enggak ada semua. Jadi hanya muka sama telapak tangan. Kalau Anda dalam kondisi junub, ada halangan, lagi junub, bangun, mau mandi, enggak ada air, bagaimana caranya? Maka kata ulama, maksimal membersihkan daerah kemaluannya yang ada bekas ya sperma atau maninya, itu dibersihkan bisa dengan barang-barang yang suci, kain, tisu kalau sekarang, menggunakan batu kalau tidak ada, maka daun kalau di tempat-tempat yang luas, itu di luar, kemudian dibersihin daerah kemaluannya, baru dia tayamum. Kalau pakaiannya pun kena, maka dia maksimalin, karena Nabi SAW pernah, dalam riwayat Bukhari dikatakan baju beliau terkena sperma, terkena mani beliau, dan Aisyah radhiyallahu anha itu mengerik mani itu. Jadi sudah mulai mengering, dikerik, dan Aisyah tidak cuci. Enggak dicuci air, cuma dikerik, dibersihin, dikeluarin. Nanti dia kalau kering itu bisa dikerik dan tidak noda lagi di baju. Dan itu dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak masalah. Kalau tidak ada baju lain, misal kondisinya memang kita jalan dan betul-betul kena najis, tidak ada tempat dan lain, maka seperti membersihkan kemaluan tadi. Misalnya ada tisu, ada sesuatu yang, kalau di rumah tentu kita bisa ganti ya. Tapi kalau tidak ada tempat ganti, betul-betul memang kita lagi di jalanan, baju cuma satu, terus kena najis, maka itu cukup di apa yang bisa kita jangkau, daun kah, batu kah, digosok di tempat pakaian najis, selesai insya Allah. Sudah bisa dipakai gitu. Masih ada? Ya. Untuk apa? Oh iya, pertanyaan bagus, masya Allah. Sekarang kalau kita lagi sholat Jumat, kemudian kita musafir, ya, bolehkah kita menjamak dengan asar? Ini sudah kita bahas sebenarnya di sholat Jumat itu hari ya. Semua ya riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dan mengqasar sholatnya pada saat musafir, walaupun itu hari Jumat, safarnya beliau tidak pernah kerjakan Jumat, itu yang pertama. Jadi tidak ada Jumat bagi musafir sebenarnya. Tapi ulama mengatakan kalau seandainya ada musafir, kemudian dia pas mampir, Anda mau ke Surabaya lewat di tol, gitu kan? Kemudian mampir di masjid mau sholat duhur, ternyata hari Jumat, orang lagi khutbah Jumat, lagi sholat, kita mau ikut sholat, boleh enggak? Boleh bagi musafir, boleh. Tapi tetap lebih afdol dia sholat duhur asar, karena memang tidak ada Jumat bagi musafir. Kalau dia ikut Jumat, maka hampir semua ulama, jumhur ulama 90% mengatakan tidak boleh dijamak sama asar. Kenapa tidak boleh dijamak dengan asar? Karena belum pernah Nabi SAW dinukil kepada kita riwayat beliau, beliau pernah menjamak Jumat dengan asar. Yang ada adalah duhur dengan asar. Maka yang lebih aula adalah meninggalkan. Kalau ikut Jumat, maka sholat Jumat saja. Nanti waktu asar baru sholat lagi, tidak apa-apa dua rakaat. Gitu kan? Di qasar boleh sebagai musafir. Tapi tetap lebih afdol Anda enggak ikut Jumat. Memang begitu kalau musafir ya. Kecuali memang kata ulama Anda berada di sebuah kota. Misal, Bapak Ibu sekalian berangkat dari sini ke Surabaya, niatnya mau tinggal 2 hari. Tiba di Surabaya Kamis, besoknya Jumat. Kemudian kita lagi di rumah kerabat, dia mau sholat Jumat, kita ikut ke Jumat, sholat Jumat di masjid. Nah pada saat selesai ikut sholat Jumat dengan orang yang sedang ada di situ, gitu kan? Karena memang ini kita berada di kota, gitu kan? Maka tetap kita ikut Jumat, lebih afdolnya ikut Jumat. Tapi kalau kondisi kita dalam perjalanan memang, dalam perjalanan kayak dari darat, gitu kan, lagi berangkat pesawat, memang gak mungkin sholat Jumat, maka tidak ada Jumat bagi musafir. Intinya tidak ada jamak antara Jumat dengan asar. Sudah baik? Ya, silakan. Kalau misalnya Bapak masih bisa, ada perkiraan waktu, misal macet jam 1 siang, kita belum sholat duhur, waktu kan masih ada sampai jam 3 lewat. Kalau masih ada perkiraan waktu, kita masih dapat masjid, masih bisa lewat dari macet, gak masalah. Tapi kalau kondisinya sudah gak bisa, akan keluar waktu nanti. Akan keluar waktu, Bapak sholat dalam keadaannya Bapak sendiri. Jadi walaupun dalam keadaan bawa mobil, apalagi kalau dia lagi berhenti stek, berhenti sama aja Bapak lagi sholat di pesawat, duduk di kursi, sholat semampunya. Sholat semampunya. Ya. Gitu Pak ya. Iya sama, sholat sendiri. Karena kalau tidak kan akan kehilangan waktu sholat. Kan gitu, tidak ada opsi. Bapak bukan musafir, gitu kan. Jadi tetap dalam kondisi seperti itu. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi silakan, bisa ketemu saya habis sholat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.